Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar sahabat iDream? Hari ini kembali saya Rudy Saputra hadir menemani Anda di program Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation yang pastinya akan menemani Anda selama 1 jam 30 menit ke depan. Nah, untuk yang ingin bergabung bersama saya hari ini, saya membuka line telepon dan juga bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0822-9789-1044. Atau untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kita bisa akses live streaming di www.idreamradio.id ataupun juga bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dengan menggunakan gadget Anda. Hari ini seperti biasa di iDream Motivation saya akan ditemani oleh narasumber kita, ada Bang Arif. Ya, Bang Arif Munandar, beliau ini adalah founder dan juga pembina Syafa Community dan juga Rumah Peradaban dan juga founder dari People Shift. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam Mas Rudy. Bagaimana sehat? Kabarnya hari Alhamdulillah. Ini? Alhamdulillah, sehat ya Bang Arif ya. Oke, ini sudah edisi baru lagi kita berbicara di program iDream Motivation dan hari ini akan membahas tentang apa nih Bang Arif? Kita kan bicara ini sosok kita nih, jati diri kita sebagai Muslim, tapi bukan sembarang Muslim Mas Rudy. Okay. Muslim yang cocok di era milenial, yang satu adalah tangguh, kemudian dia cerdas, dan yang ketiga dia profesional. Nah, berarti ada tiga karakter yang akan kita bahas hari ini Bang Arif ya. Kalau kita lihat nih Bang Arif, tiga karakter ini, kenapa sih seorang Muslim itu harus memiliki tiga karakter ini Bang Arif? Iya, kadang-kadang kita lupa satu hal nih Mas Rudy, bahwa tidak ada ceritanya tantangan hidup itu dari hari ke hari semakin mudah, itu nggak ada. Pasti semakin challenging, semakin berat, semakin meningkat gitu ya. Nah, seringkali nih kita lupa kualitas-kualitas yang dibutuhkan juga pasti beda. Gitu. Yeah. Pasti beda. Ketangguhan harus meningkat dan seterusnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa siapkan. Jadi, saya mencoba, kami di People Safe, di Safa Community mencoba berpikir, apa sih kira-kira kalau kita sederhanakan kualifikasi yang dibutuhkan hari ini. Okay. Tentunya kita melihat dari orang-orang yang sukses dan orang-orang yang belum sukses gitu ya. Dan kami menemukan ternyata tadi itu, tiga kriteria itu. Jadi kalau diibaratkan kayak apa ya, kayak bangunan gitu. Kan pasti ada pondasi, ada dindingnya, ada atapnya gitu ya. Kita butuh pondasinya itu tangguh, kita butuh temboknya, dindingnya yang bagus, yaitu cerdas, dan kita butuh atap yang kuat, yaitu profesional. Sehingga si Muslim ini kemudian menjadi, kalau istilah saya, pelaku dalam peradaban gitu ya, bukan objek penderita. Tapi dia menjadi pelaku yang bukan sekedar ikut arus, tapi bisa menggerakkan perubahan dengan visinya, kira-kira gitu. Jadi disitulah kita butuh Muslim yang spesifik tadi, tangguh, cerdas, dan profesional. Sebagai persiapan untuk tantangan kedepannya betul, hari itu semakin berat tantangannya ya, Bang Arif ya. Nah, ini ada tiga karakter di sini, tangguh, cerdas, dan profesional. Kita akan kupas satu-satu nih, Bang Arif. Kita ke tangguh dulu nih. Apa sebenarnya sih yang disebut dengan tangguh? Iya, kan begini, seringkali ada orang yang kalau istilah saya itu terjebak di dalam sindrom yang oleh sebagian orang disebut sebagai Niagara Syndrome. Niagara Syndrome ini ibaratnya begini, Mas Rudy, orang yang ini ada sungai ini, dia meletakkan satu sampan kecil di atas sungai itu, lalu dia naik ke atasnya. Tapi dia tidak pernah set up dia mau kemana, kemudian dia juga tidak pegang dayung untuk mendayung perahu itu atau sampan itu, dia biarkan saja. Aliran arus ini membawa dia berjalan. Ketika di pinggir sungai ada orang berdiri dan bertanya, "Eh bro, kamu mau kemana?" gitu. Dia cuma bisa, "Ah, gak tahu nih, gue sih nikmatin aja gitu kan. Ikut aja. Ikut arus, goyang-goyang, enak kan gitu kan. Angin sepoi-sepoi, kicauan burung gitu kan." Tiba-tiba di kejauhan dia seperti mulai mendengar gemuruh. Suara gemuruh, tapi dia gak tahu apa gitu. Dan dia masih cuek. Semakin keras. Ketika dia sadar ternyata si perahu itu sudah berada di tebing air terjun, Mas. Tinggal jatuh saja. Nah, ini gambaran orang hari ini. Banyak orang yang seperti ini. Dia gak sadar hidupnya tuh mau diapain dan sebagainya. Nah, orang yang tangguh adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai subjek, Mas. Jadi gampangnya adalah orang yang menjadikan hidupnya itu dalam tanggung jawab tangannya sendiri. Itu. Kalau kita belajar ilmu psikologi sedikit, ada konsep yang namanya locus of control. Locus of control itu sederhananya adalah keyakinan kita tentang siapa atau pihak yang mana yang bisa mengatur hidup kita. Nah, secara umum ada dua jenisnya. Ada orang-orang yang punya external locus of control. Ada orang-orang yang locus of controlnya internal. Jadi internal locus of control. Nah, yang eksternal ini adalah orang yang cenderung menganggap, saya begini ini karena sesuatu di luar dari saya. Oke. Okay. Gitu. Sesuatu ini bisa siapa aja. Hmm. Bisa orang tua, bisa guru, bisa bos, bisa faktor lingkungan, bisa whatever. Hmm. Nah, ada orang-orang yang locus of control-nya internal. Gitu. Saya begini ini tanggung jawab saya. Oke. Okay. Because saya yang bikin keputusan gitu. Hmm. Nah, menurut saya orang yang tangguh itu orang yang locus of control-nya internal. Oke, okay, kontrol diri sendiri. Betul, kontrol itu pada dirinya sehingga dia bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi terhadap dirinya. Contoh yang paling gampang adalah motivasi, Mas. Motivasi. Orang yang belum tangguh, saya tidak mengatakan tidak tangguh karena kan kayak vonis ya, lu nggak tangguh lo gitu kan ya, belum lah ya, belum. Gitu ya. Orang yang belum tangguh itu orang yang begini, katakanlah dia mahasiswa nih, dia mahasiswa, dia ambil satu mata kuliah, nilainya jelek. Ditanya nih mungkin sama orang tuanya atau sama pembimbing akademiknya, kenapa sih nilai kamu jelek? Iya Pak, iya Mas, ini mata kuliah wajib, ini mata kuliah sebenarnya saya nggak suka gitu. Okay. Gimana saya mau termotivasi buat belajar, ini bukan mata kuliah yang saya pilih gitu. Ini kan mohon maaf ya, ini cemen banget gitu, cemen banget. Masa sama mata kuliah aja ente nyerah gitu loh. Gimana sama kehidupan real pasca kampus gitu kan. Okay. Dan yang kayak gini banyak yang disalahin kalau ah, itu mata kuliah wajib gue nggak suka atau apa, dosennya nggak enak bang, ngajarnya nggak jelas gitu. Okay. Kan atau gimana. Nah, saya sering loh menghadapi adik-adik kelas yang apa coaching atau counseling dengan saya kayak gini. Saya cuma bilang begini, okay, yang ikut mata, kan kamu dapat D misalnya, yang ikut mata kuliah itu berapa orang? 40 orang bang. Okay, berarti bukan lu sendiri kan? Enggak bang, 40. Yang dapat A ada nggak? Ada bang, berapa? Satu orang. Dapat A minus 2 orang, dapat B plus ada sekian orang, B ada, B minus ada. Kenapa yang D ente? Gitu kan? Kalau betul ente dapat D itu karena dosennya, mohon maaf, ngaco. Uh-huh. Harusnya kan satu kelas D semua kan? Betul. Itu. Sengaco-ngaconya dosennya kata ente, ada orang kok yang bisa ngatasin dia. Itu. Dia ada yang A minus, ada yang B setidaknya kan gitu. Jadi something wrong with you, bukan something wrong dengan dosennya gitu. Oke. Okay. Nah, selama dia masih nyalahin dosennya, dosen ini kan faktor di luar. Ini orang yang belum tangguh, gitu ya. Okay. Dan nanti kita akan jelasin di segmen berikutnya, orang yang enggak tangguh ini biasanya awalnya mohon maaf memelihara mindset to losers, Mas. Jadi kalau kita bicara mindset tuh ada orang yang mindsetnya winners, ada orang yang mindsetnya losers. Okay. Nah sayangnya kalau mindsetnya loser nanti kelakuannya kelakuan losers. Kalau kelakuan losers, Allah kan maha adil ya, Allah itu maha adil, dikasih result ya jadi losers gitu. Allah jadi, sesuai dengan prasangka. Betul ya, betul. Ya. Jadi kalau mindsetnya A, perilakunya begitu ya dapatnya itu gitu. Okay. Kira-kira gitu. Bisa saya simpulkan kawat tangguh itu orang yang bisa mengontrol diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Betul, betul. Oke, okay, baik. Nah, tapi Bang Arif, bagaimana sih sebenarnya agar tangguh atau karakter tangguh ini bisa ada dalam diri kita sendiri atau mungkin orang tua yang ingin membuat anak-anaknya jadi tangguh? Iya. Begini. Saya ini mungkin kalau disebut motivator enggak tepat, Mas. Kalau motivator kan kalimatnya kadang-kadang indah, nyaman ya. Kalau saya tuh ditanya orang suka jawab ini, apa to the point. Begini. Satu hari nih contoh. Belum lama nih saya diminta, nah ini salah juga yang undang ya. Saya diminta ngasih ceramah motivasi untuk mahasiswa baru. Oke. Okay. Gitu ya, di satu kampus lah. Yang tidak saya sebutkan namanya, ya, yang tempatnya di Depok ya. Okay. Jelasin gitu ya. Jaketnya kuning gitu ya. Negeri. Terus gambarnya makara gitu kan. Kemudian selesai saya ngasih materi, ada yang nanya. Oke. Okay. Bang, dia panggil saya begitu. Saya tuh sering kali apa sudah tahu saya pengen mencapai apa, tapi saya kena penyakit malas. Okay. Nah, terus ngatasinnya gimana, Bang, gitu kan? Saya bingung, ini kan jawabannya kadang-kadang orang minta diharap berharap dijawab dengan teori konsep gitu kan. Saya enggak pernah bisa gitu ya kan, karena mungkin saya bukan motivator. Saya bilang aja, nasihatnya simple, Mas, saya bilang. Nasihat saya adalah dua kata aja, jangan malas. Oke. Okay. Sudah kesel. Dia kesel kan? Ya, saya solusinya juga kesel. Itu, solusinya kan itu kan? Betul. Jadi maksud saya kembali ke tadi, untuk tangguh itu harus dimulai dari hal yang paling basic. Jangan biasakan kita mengasihani diri sendiri. Oke, okay, jangan biasa mengasihi diri sendiri. Iya, kadang-kadang kita itu, sorry, lebih gampang kasihan sama diri sendiri ketimbang sama orang lain, Mas. Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu ya. Contoh sederhana beginilah. Ada beberapa adik kelas itu yang ikut mentoring dengan saya. Ada yang mentoring agama, ada yang mentoring akademik, ada yang mentoring karir gitu kan ya. Kadang-kadang saya kesel, saya udah jadwalin gitu ya. Terus mereka gak datang. WA kan, hari gini kan teknologi ya, jadi minta izin gampang ya kan. Lewat WA, terus tuh HP dimatiin gak aktif. Jadi ketika saya telepon tuh gak bisa gitu kan. Assalamualaikum bang, afwan, mohon maaf. Nah, kalau udah depannya afwan, mohon maaf, itu saya udah ya gitu kan, udah jelas juga nih. Mohon maaf bang, saya nggak enak badan, jadi sesi sore ini ditiadakan dulu ya bang ya gitu. Saya bilang masya Allah, cemen amat gitu loh, ya kan? Okay. Karena itu saya kadang-kadang mengatakan begini, kalau kita sebagai Muslim kita membuka Quran, itu kan di surah Al-Taubah itu Allah mengatakan infiru hifafan wasiqalan. Maka berangkat sajalah kamu, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau kita yakin mau berangkat untuk kebaikan, untuk kuliah, untuk kajian, untuk apa, untuk kursus, untuk apapun yang dalam jalan kebaikan, itu berangkat aja. Jangan sok-sokan ngelihat ke jendela. Kayaknya mendung nih kan, ini kayaknya mendung nih. Nanti kalau saya keluar hujan, aduh badan saya demam ya. Mulailah kita mengarang alasan dan kita ngambil tab, ngambil apa gadget, lalu bikin excuse kan gitu ya. Jadi kalau yakin itu sebuah kebaikan, berangkat saja. Okay. Sama juga dengan anak muda yang lagi pengen belajar tahajud mas, membangun kebiasaan baru. Dia udah setel alarm nih mas, setel alarm 3 lapis dong ya, 3 kali kan, jaraknya 5 menit. Ya gitu ya, alarm pertama biasa matiin. Nah ketawa kita, saya yakin nih para pemirsa nih ada yang ketawa-ketawa, mengetawakan diri sendiri kan gitu kan, pengalaman pribadi kan. Dan begitu alarm ketiga dia bangun. Tapi bukan dia segera bangkit ke kamar mandi dan wudu untuk memutuskan rantai setan. Dia malah asik dengan dirinya memikirkan, aduh kayaknya ngantuk, kayaknya tadi jadi alasan macam-macam. Akhirnya dia berbaring lagi. Jangankan tahajud, subuh aja lewat gitu lah. Ya. Sama juga ketika kita katakan begini, kita dikasih target, kita punya atasan nih. Kita baru kerja nih, fresh graduate masuk kerja. Punya atasan yang demanding mas, yang ngasih target tinggi banget. Tiba deadline nih. Tiba deadline, ini tugas belum selesai. Kita bukannya membesarkan hati untuk berhadapan dengan atasan itu. Dimarahin gak apa-apa deh, yang penting gue belajar something gitu. Tapi enggak, kita ngeles mas kemana-mana, cari alasan supaya kita gak ketemu dia gitu. Sekali kita kabur dari persoalan, ini kan mengasihani diri sendiri. Kita kan jadi orang yang kabur sepanjang hidup kita. Boro-boro jadi tangguh mas. Yang ada kita tenggelam bersama masalah-masalah pribadi kita. Jadi jangan pernah mulai membuka pintu, mengasihani diri sendiri. Kan apa nasihat klasiknya begini, kalau kita keras pada diri kita sendiri, maka lingkungan sekitar insya Allah akan lunak pada kita. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sendiri, nanti orang luar mas yang akan keras sama kita. Rasanya lebih enak mengerasi diri sendiri ketimbang dikerasi sama pihak lain. Kira-kira gitu mas Rudy. Baik, nah ini kalau kita bicara masalah muslim yang tangguh, tadi kan kita bicara tangguh secara umum. Nah kalau muslim yang tangguh, kalau dari kacamata Bang Arif sendiri, muslim yang tangguh itu seperti apa sih? Biar kita juga bisa menilai diri nih bang. Saya udah muslim tangguh nih. Seperti ini bang Arif. Kalau dikatakan manusia itu makhluk yang lemah, saya yakin kita semua setuju. Ya kan ya. Kita punya kelemahan dari sisi emosi, dari sisi spiritual, bahkan dari sisi fisik gitu ya. Nah logikanya, kalau kita sadar kita lemah, kita mencari sandaran tuh. Nah cuma seringkali kita mencari sandaran pada yang sama-sama lemah mas. Ini kan gak masuk akal gitu loh ya. Kita sama-sama manusia yang makhluk yang lemah, kita bersandar pada manusia lagi gitu loh. Jadi menurut saya sebagai muslim, ini spesifik sebagai muslim luar biasa. Kita itu kan sudah bersyahadat ya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah. Mestinya ini format ketangguhan itu, formula ketangguhan itu ada di situ. Ketika kita memutuskan ketergantungan pada yang lain dan tergantung hanya semata-mata kepada Allah, Rabb sang pencipta kita, insya Allah kita akan jadi orang-orang yang jauh lebih tangguh. Sebagai contoh begini, masalah rizki saja. Kadang-kadang yang bikin kita lemah itu kan karena perasaan kita rizkinya kurang, gitu kan ya. Kenapa kita selalu merasa rizki kita kurang? Karena lagi-lagi kita tergantung sama orang, mas. Gitu. Saya beberapa kali survei kecil-kecilan. Banyak orang itu bukan miskin, tapi ngerasa miskin. Merasa miskin. Dan perasaan miskin itu melemahkan kan? Betul gak sih? Membuat kita kehilangan ketangguhan. Kita minder minimal kan? Ternyata merasa miskin itu kenapa? Karena kita seringkali ngukur diri kita itu dengan baju orang lain mas. Lihatnya gitu. Ke atas ya mas. Lihat ke atas dan akhirnya lifestyle kan. Kita gak bicara substance gitu loh. Ini pesan nih buat anak-anak milenial kan. Karena anak-anak milenial itu salah satu cirinya kan terkoneksi dengan teman-teman peer-nya. Dia kan ngelihat tuh teman-teman peer-nya. Mungkin gak ngelihat secara fisik. Ngelihat foto temannya di Instagram. Dia jadi pengen gitu loh ya. Lapar mata lah gitu kan. Akhirnya dia kehilangan apa ya? Kehilangan ukuran-ukuran yang lebih substantif. Kesuksesan itu apa sih? Kekayaan itu apa sih gitu kan? Nah, ini akhirnya menggerogoti apa kekuatan mentalnya gitu ya. Jadi menurut saya harusnya kita bersandar sama yang Maha Kuat. Gitu. Bukan sama orang. Okay. Gitu. Ketika kita bersandar sama yang Maha Kuat, insya Allah ya ketangguhan itu akan lebih mudah kita bangun. Gitu. Jadi kita nggak mudah goyah sebenarnya gitu. Satu contoh lagi, seringkali orang itu lebih banyak curhat sama manusia. Hmm. Siapa sih diantara kita masih yang nggak punya masalah gitu kan? Biasanya obat masalah itu curhat. Yeah. Seringkali gitu kan ya? Kita curhat sama siapa? Sama orang. Kita nggak tahu kita curhat sama dia, dia juga punya banyak masalah gitu. Oke. Okay. Saran saya, curhatlah pada sesuatu yang nggak punya masalah. Nah, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang-kadang kita jarang banget tuh curhat sama Allah. Kita curhat sama orang, padahal dia nggak ngasih solusi juga. Itu. Okay. Jadi kembali pada Yang Maha Kuat, insya Allah kita akan mendapatkan ketangguhan dari hal itu. Oke, okay, itu Sobat Edrim ya, untuk yang lagi dengar kita, bahwa untuk menjadi seorang Muslim yang tangguh, ya bersandarnya kepada Yang Maha Kuat, Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada orang yang tentunya pastinya mungkin juga lemah, ya Bang Arif ya. Tapi seperti apa lagi pembahasan kita, jangan ganti channel dulu, saya akan kembali untuk Anda, tetap di sini, di Inspirasi Keluarga, untuk edisi Edrim Motivation. Baik Sobat Edrim, saya masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga untuk edisi Edrim Motivation dan saya masih bersama Bang Arif. Tapi sebelumnya saya ajak kembali untuk yang di rumah yang pengen gabung, mungkin memiliki pertanyaan tentang tema-tema yang mungkin sudah pernah kita bahas bersama Bang Arif. Langsung aja bisa WhatsApp di 0822-9789-1044 atau nanti bisa kunjungi juga Instagram kita di @edrimradio dan pastinya Anda bisa komen dan juga bisa direct message di sana ya. Baik Bang Arif, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menjadi Muslim tangguh, cerdas, dan profesional. Tadi di sesi sebelumnya Bang Arif sudah bilang di sesi ini kita akan membahas tentang tadi ada orang yang berjiwa loser dan juga winner. Seperti apa nih Bang Arif? Iya. Gini, loser winner itu kan result, hasilnya. Itu Allah yang tentukan nih, ini jadi loser, jadi winner. Tapi sebagai muslim kita yakin Allah itu Maha Adil. Yeah. Ya kan dia sesuai dengan prasangka atau sesuai dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Gitu ya. Jadi orang itu jadi loser karena awalnya dia sadar atau tidak itu membangun mindset loser. Oke. Okay. Nah, sebenarnya karakter dari mindset loser itu banyak Mas Rudy dan para audiens sekalian, tapi saya coba ringkas jadi 3 aja. Oke, okay, apa gitu itu? Ya, biar Bang gampang Arif dihafal ya. Yang pertama loser itu adalah orang yang senang membenturkan. Senang membenturkan. Ya, sesuatu yang sebenarnya tidak harus berbenturan, sesuatu yang bisa dicarikan solusi atau titik temu, tapi dia sengaja benturin gitu ya. Nanti kita kasih contoh. Yang kedua adalah orang yang hobinya menyalahkan, Mas. Menyalahkan. Kecuali menyalahkan dirinya. Pasti yang lain yang salah, yang dia benar gitu kan. Okay. Ya, hobinya menyalahkan. Dan yang ketiga orang yang sering menggampangkan. Oke. Okay. Nah, tiga ini adalah tiga karakter dasar dari cara berpikir dan cara bertindak loser. Kita bahas sedikit ya, Mas, satu-satu. Yang pertama tuh sering membenturkan. Saya kasih contoh aja deh, nggak usah pakai definisi. Seringkali yang dibenturkan itu kualitas sama kuantitas misalnya, gitu ya. Saya dulu punya tetangga Mas, tetangga anaknya 7. Bapak ibunya ini kerjanya serabutan, ibunya sering jadi buruh cuci, bapaknya ya nukang lah ya, tukang kebun, beres-beres apa segala macem. Keluarga ini anaknya 7, satu umurnya belasan, satu 26 tahun gitu ya. Dan keluarga ini banyak banget bermasalah. Anaknya ada yang kena narkoba, kena ini, ketahuan mencuri di komplek, digebukin massa, macam-macam gitu kan. Satu hari gak sengaja saya tuh keceplosan. Karena saya dapat berita dari Pak RT, ini anaknya bikin kasus lagi gitu ya. Okay. Terus saya tanya, keceplosan Mas, gak sengaja. Gak ada maksud menyakiti, menyinggung atau apapun. Saya tanya, Pak ini anak Bapak kenapa lagi ya gitu. Ini Bapak marah Mas. Bergebrak meja dia bilang, Pak Arif, asal Bapak tahu ya, anak saya itu 7 Pak. 7 Pak, ngurusnya susah. Jadi wajar kalau anak saya berantakan. Bapak enak, anak bapak 1. Wajar kalau anak bapak beres. Coba bapak, waduh saya bilang, ampun diri orang tua, ya Allah ya Robi. Pas bikin aja lu gak mikir, udah banyak aja lu nyalah-nyalain. Ibarat kata bahasa kasarnya begitu. Okay. Jadi seolah-olah dia ingin dibenarkan, karena kuantitasnya banyak, wajar kalau kualitasnya jelek. Oke. Padahal kan kita menemukan banyak juga orang tua yang anaknya nggak 7, 11, 12, hafal Quran, sukses akademik, rumah tangganya baik, banyak gitu loh. Ini kan masalah mindset bapak dan ibunya menurut saya. Mohon maaf. Dalam pekerjaan juga gitu. Dulu saya punya satu anak buah, ya ampun ya, saya cobaan banget gitu ya. Sebenarnya kalau dikasih kerjaan satu-satu gitu, dia bagus Mas. Jadi sebenarnya gak bodoh gitu, dia cukup kompeten. Tapi kan seringkali tuntutan bisnis kan di luar kontrol dan kendali kita. Yeah. Akhirnya tugas yang begitu banyak, orang sedikit terpaksa dibagi rata kan. Dia kebagian kerjaan banyak. Mulai itu salah di sini, salah di situ, segala rupa. Sampai klien itu komplain dan sebagainya. Saya panggil, saya tegur. Kamu ini biasanya perform, kenapa sekarang jadi berantakan? Jawabannya apa? Wah Pak, gimana ya Pak ya? Bapak ngasih tugas banyak sih Pak. Kalau tugas sebanyak ini gimana saya kualitas mau terjaga? Jadi kualitas sama kuantitas kok ya dibentur-benturin gitu loh. Oke. Yang sering kali dibenturin apa? Antara religiusitas sama profesionalisme. Ini mungkin tidak diucapkan, tapi betapa sering kita menemukan, ini sambil miris mengurut dada ya, orang-orang yang sangat religius, saudara-saudara kita yang menunjukkan apa ibadah yang baik dan segala macam, tapi kok nggak on time, tapi kok nggak perform dengan baik, tapi kok nggak give the best dalam pekerjaannya. Akhirnya yang tercoreng siapa? Ya nama kita juga sebagai satu umat kan gitu ya. Okay. Nah ini membenturkan hal-hal yang tidak perlu dibenturkan. Padahal menurut saya kalau seorang itu betul muslim harusnya dia perform dong dengan baik. Karena ketika dia bekerja di situ ada konteks ibadah kan gitu ya. Dia mempersembahkan pekerjaannya bukan cuma kepada atasannya, kepada kliennya, tapi yang paling hakiki kepada Allah. Masa iya kita mempersembahkan sesuatu pada Allah tidak optimal gitu. Nah ini menurut saya persoalan membenturkan. Ada lagi menyalahkan. Tadi saya sudah berikan beberapa contoh kan di awal kan. Selalu menyalahkan pihak di luar dirinya. Itu enak banget mas. Satu hari. Karena kan gak bisa ngelawan ya orang-orang kita salahkan tuh gak bisa ngelawan. Kadang-kadang yang disalahkan juga bukan orang. Apa sih? Environment, atmosfer yang kurang kondusif gitu kan. Itu sering banget mas terjadi. Satu hari saya diminta satu tim ya perusahaan saya diminta membantu konsultasi perubahan budaya di satu organisasi. Jadi si ownernya ini ngasih clue-nya begini. Ini saya ngerekrut anak-anak pinter, dia bilang. Orang-orang tim saya ini saya yakin tim yang kompeten. Tapi kok enggak perform gitu loh. Nah, di awal tuh kami melakukan interview informal ya, ngobrol di kantin itu sama para karyawan ini. Keluhan mereka apa? Ya mas, gimana kita mau perform mas? Ini atmosfer kerja kita ini menekan, gitu ya. Saya kejar tuh menekannya itu apa gitu, nggak bisa didefine mas. Menyalahkan lingkungan itu kan enak kan? Lingkungan disalahin nggak bisa protes mas, gitu kan ya. Dan seolah-olah dengan kita menyalahkan lingkungan, kita merasa nggak punya kewajiban untuk memperbaiki sesuatu. Kayaknya enak tuh kan, gue nggak salah. Tapi sebenarnya kita sedang mengubur diri kita sendiri, karena akhirnya kita nggak improve. Akhirnya kita asik menyalahkan lingkungan, energi kita habis buat mengarang alasan, instead of untuk mencari solusi. Okay. Jadi membenturkan ini parah. Nah satu lagi adalah menggampangkan. Saya selalu nasihatin sama anak-anak muda, sama anak-anak millennials yang sebenarnya secara intelektual tuh hebat-hebat gitu ya. Seringkali anak millennials ini berpikir besar, punya visi, mengubah keadaan, mengubah lingkungan, mengubah dunia bahkan gitu ya. Penuh semangat, loh wakbar gitu kan. Tapi seringkali anak-anak milenial ini kesandung oleh hal-hal kecil. Karena digampangin. Saya selalu bilang sama mereka, bro gak ada ceritanya orang kesandung sama batu sebesar rumah. Eh itu mah nabrak, bukan kesandung gitu kan. Rata-rata orang kesandung sama apa? Kerikil kecil. Gitu, kerikil kecil. Hal-hal besar kita perhatiin, yang kecil kita abaikan. Akhirnya yang kecil ini yang membuat kita kalah. Coba kita lihat. Saya sempat kerja di hotel mas beberapa tahun sebagai training manager. Kemudian ketika itu saya dikirim ke Hong Kong untuk studi banding. Jadi saya kerja di satu chain hotel internasional yang saya gak bisa sebutkan. Saya dikirim ke kantor pusat untuk studi banding. Saya coba belajar. Karena kita ini grup hotel. Jadi antar hotel di tiap negara di chain itu tuh dikompetisikan. Saya penasaran kok Indonesia peringkatnya jadi sekian puluh, kita di bawah melulu nih. Di chain hotel itu. Yang menang Hong Kong, Amerika, Australia. Saya bilang, kok kita kalah melulu ya? Di Hong Kong dia punya 3 hotel di jaringan itu. Saya cek, SOP-nya sama mas. Karena dari grup kan. SOP-nya sama, standar-standar semuanya sama. Ternyata simple banget. Orang-orang di Hong Kong itu mas, SOP itu diplototin tuh detail. Dan saya ingat banget, GM hotel kami di Hong Kong itu bilang, kompetisi di dunia hospitality itu ketat. Kita gak usah ngomong yang besar-besar, semua standarnya sama. Restoran hotel bintang 5 itu sama. Standar kamar mesti kayak apa sama. Swimming pool kayak apa sama. Bar kayak apa sama. Yang bikin beda itu detail-detail kecil. Seberapa concern kita sama detail-detail itu. Sebenarnya kan kita diajarin ya, sholat ada wudhu. Betapa ada banyak hal kecil yang bisa membatalkan sholat dan membatalkan wudhu. Kan gitu kan ya. Harusnya kita belajar dari situ. Cuman gak tahu kenapa ya, muslim ini, gak semua muslim sih ya, sebagian muslim ini senang sekali untuk, atau di luar sadar atau mungkin juga sadar, kerap mengabaikan mas. Hal-hal kecil yang dianggap, itu gak penting. Fokus ke hal besar aja. Betul, padahal yang besar itu dibangun dari yang kecil-kecil tadi. Jadi tiga itu mas yang membuat orang jadi losers gitu ya, jadi kalah, bahkan kadang-kadang kalah sebelum pertandingan dimulai gitu ya. Banyak membenturkan, menyalahkan, dan terakhir adalah mengabaikan atau menggampangkan. Oke, gitu mas Lebih. Tiga hal ya yang membuat kita menjadi orang yang kalah tadi ya, membenturkan, menyalahkan, dan juga mengabaikan. Kalau kita bicara masalah tangguh ini panjang banget mas Arief, kita ada tiga karakter. Betul. Ada cerdas dan juga ada profesional. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih Bang Arief, cerdas menurut Bang Arief ini seperti apa nih Bang Arief? Iya, begini. Rasanya kita sepakat nih, sudah tidak masanya cerdas itu diidentikan dengan IQ sekian. Nah, gitu ya. Itu rasanya aduh gitu ya. Satu hari nih, kan kebetulan saya bukan saya sih, saya bersama beberapa teman itu bikin satu program beasiswa pembinaan namanya Rumah Peradaban. Okay. Gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk angkatan kedua. Ini konsepnya itu dirumahkan di rumah saya. Angkatan pertama 10 anak, sekarang 12, 2 tahun bersama kita dibina juga, selain dia tetap kuliah gitu ya. Lalu waktu tes masuknya itu, ada tes masuk kan, itu saya gak bikin tuh tes apa yang sifatnya tes kecerdasan segala macam, saya gak bikin. Ditanya, yang nanya istri saya sih, kamu kok bikin tesnya gak pakai tes yang macam-macam? Saya bikin sederhana aja. Ada riset di Amerika, dan saya yakin kondisinya untuk Indonesia gak jauh beda, apalagi kalau di kota besar kayak Jakarta gitu ya. Kalau anak itu bisa masuk SMA, itu kecil sekali possibility-nya IQ-nya di bawah rata-rata. Okay. Gitu kan. Jadi kalau anak sudah bisa kuliah di UI pula gitu ya, kita ngapain lagi ngomong IQ-nya? Gak mungkin IQ-nya jongkok gitu loh. Gak nah, mungkin salah ya. Gak mungkin. Ada sih tapi kecil lah possibility-nya ya. Mungkin di bawah 5%. Ada margin of error gitu ya. Nah, kecerdasan ada yang lain. Ya, setidaknya kalau pakai konsepnya Daniel Goleman atau Daniel Zohar, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Nah, sayangnya dua ini tidak semudah mengukur IQ. Okay. Sehingga kadang-kadang orang abai. Oke, okay, IQ penting. Kalau IQ jongkok agak susah juga ya komunikasi ya gitu ya. Tapi kalau IQ sudah beres, belum tentu hidupnya beres. Gitu ya. Kecerdasan, kalau saya mengatakan begini, IQ itu membuat hidup kita lebih mudah. Oke. Okay. Gitu kan? Itu peran IQ, gampangnya begitu. Lewat teknologi, lewat sains segala macam. Nah, IQ itu membuat hidup kita lebih nyaman. Oke. Okay. Sederhananya demikian. Karena ketika IQ kita rendah, IQ-nya yang jongkok bukan IQ-nya, emotional quotient-nya yang jongkok. Satu, kita seringkali bermusuhan bukan dengan orang lain tapi dengan diri sendiri. Gitu. Kita enggak puas musuhan itu sama diri sendiri, Mas. Konflik terus. Yang kedua, kita juga sering musuhan dan konflik sama orang lain. Oke. Untuk hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Kembali ke tadi, selalu membenturkan hal-hal yang gak penting. Ini rendah IQ-nya berarti. Kan gak nyaman ya mas ya. Kita berantem terus, bukannya bikin networking, membangun sinergi dan lain-lain. Nah, SQ lain lagi perannya. Lebih fundamental. Dia membuat hidup kita ini punya purpose, punya meaning gitu loh. Jadi kita tahu banget apa yang kita cari dalam hidup. Dan ini terkait sama motivasi nanti. Sehingga orang yang SQ-nya tinggi, itu relatively tidak butuh sumber motivasi dari luar. Tepukan, penghargaan, ya ada syukur, bonus gak ada, ya saya punya sumber sendiri di dalam. Tapi kalau orang SQ-nya rendah, nah repot. Ya kan, SQ-nya rendah, dia punya bos yang cuek, tidak pernah memotivasi, wah sudah dia tenggelam gitu loh. Jadi menurut saya orang yang cerdas itu adalah orang yang cerdas IQ-nya, EQ-nya juga bagus, SQ-nya terutama harus bagus. Oke. Nah, saya cenderung kalau membahas kecerdasan, fokus saya lebih kepada kecerdasan spiritual. Karena menurut saya di era yang sangat disruptif ini, di era perubahan yang luar biasa, turbulensinya seperti sekarang, orang-orang yang tidak tangguh secara spiritual itu sangat mudah larut. Orang-orang yang tidak cerdas secara spiritual sangat mudah larut, mas. Okay. Dia akan bermain dengan irama gendang orang lain, dia hidup tak tentu arahnya, kemudian akhirnya dia hilang. Karena salah satu ciri orang yang cerdas secara spiritual adalah dia tahu betul apa yang dia mau. Okay. Gitu. Visi hidupnya jelas. Okay. Kira-kira gitu. Mas cerdas Rudy. Berarti semuanya harus lengkap ya. Ada betul, betul. Spiritual, emosional, dan intelijennya juga harus bagus, sahabat ITIM. Kita akan kembali untuk Anda. Kita masih bersama Bang Arief tetap di sini dan saya akan masih menemani Anda di Inspirasi Keluarga. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di iDream Radio Successful Muslim Family. Di edisi hari ini, edisi iDream Motivation bersama Bang Arief Munandar, kita membahas tentang tiga karakter muslim ya, menjadi muslim yang tangguh, cerdas, dan profesional. Tadi sudah dijelaskan nih Bang Arief bahwa yang namanya cerdas itu harus seimbang tadi ya. Betul. Emosional, spiritual, dan intelligent questionnya juga, IQ-nya juga harus seimbang. Bagaimana nih untuk menyeimbangkan ketiga hal ini agar menjadi muslim yang cerdas Bang Arief? IQ dulu ya, ini simple sebenarnya. Karena tadi saya katakan sebenarnya orang kalau lulus SMA itu potensi IQ-nya sudah bagus. Hampir gak mungkin dibawa normal. Tinggal seringkali IQ itu gak dilatih. Jadi sebelumnya saya perlu jelaskan, ada paradigma atau pemahaman yang salah. Soalnya IQ itu statik. Jadi kalau IQ saya sudah tinggi, sampai wafat akan tinggi, ya kan ya. Kalau IQ saya, mohon maaf, ditakdirnya rendah, sampai wafat dia akan rendah. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Kalau gitu nasibnya jelek banget ya gitu ya. Sementara wah dia beruntung banget, akhirnya tinggi nih ya. Makannya apa nih waktu kecil gitu ya. Sebenarnya dia dinamis, Mas. Bisa dilatih. Jadi menurut saya banyak hal yang bisa dilatih. Satu, biasakan kita bertanya why, berpikir kritis. Jangan terima sebuah fakta begitu saja. Kalau kita di kuliah itu ada yang namanya positive skepticism. Kita skeptis tapi positif, bertanya, is it true gitu. Jadi isi terus dalam konteks mencari kebenaran secara kritis, membaca, berdiskusi. Nah ini budaya yang mulai hilang dari anak-anak muda nih. Anak muda sekarang sering baca, senang baca. Baca apa? Status. Ya kan? Baca apa? Medsos. Dan coba Mas lihat, kalau orang baca, oke, dia baca berita tapi dari media online. Beda banget Mas dengan zaman dulu nih. Saya bilang zaman dulu karena memang betul begitu. Zaman dulu kita bicara baca koran itu paper Mas. Ya kan, makanya newspaper kan gitu. Kita kalau baca koran yang apa hard copy itu kan detail kan gitu ya. Tapi coba kalau kita baca media online. Set kita baca apa? Tagline. Judul. Kadang-kadang kita lupa. Wartawan kan jahil kan. Bikin judul itu judul sama isi kan enggak ada hubungan sebenarnya kan kadang-kadang begitu kan. Akhirnya apa? Saya seringkali mendengar nguping kalau anak-anak milenial debat itu enggak dalam gitu loh. Sayang, IQ-nya tinggi, bapak ibunya sudah ngasih makanan bergizi gitu loh. Tapi kok enggak kayak enggak cerdas argumentasinya, enggak dalam. Karena biasa gitu. Baca judul ya, Pak. Baca judul di permukaan. Jadi mulailah berlatih membaca. Oke. Satu lagi nih menurut saya. Setahu saya orang yang cerdas itu adalah orang yang berlatih bahasa, Mas. Jadi kalau saya kan dulu sempat jadi dosen dan sempat membimbing skripsi. Terus saya lihat ada pergeseran. Ketika saya membimbing tahun-tahun awal, Mas, masih tahun 90-an gitu ya. Itu yang saya coret itu substance, Mas. Substansi. Ya, ini saya enggak setuju konsepnya, teorinya enggak pas. Jadi kita debat sama mahasiswa itu debat substance. Kesini saya malas membimbing, Mas. Karena yang saya coret itu bahasa, ini bahasa kok amburadul. Saya percaya banget sama kalau pinjam konsepnya Agim itu kayak teko, Mas. Jadi kalau teko itu isinya teh, kita tuang kan keluarnya teh. Kan? Kalau isinya susu, dituang ya susu. Artinya kalau orang nulis itu kan nulisnya kayak dituangin ya. Itu berantakan, mohon maaf. Itu cara berpikirnya, itu berantakan gitu lah. Dia tidak terlatih membaca, tidak terlatih menulis, tidak terlatih menggunakan otaknya dengan baik. Kemudian juga riset terakhir mengatakan, kecerdasan itu bisa dipelihara dengan aktivitas fisik. Jadi olahraga itu ternyata penting untuk menjaga kecerdasan. Olahraga permainan. Jadi itu bagus gitu. Ternyata itu melatih kita cerdas ya. Karena kan ada koordinasi ya antara otak kita dengan organ-organ tubuh kita, dengan anggota tubuh kita yang lain. Itu IQ. Bertemanlah dengan orang yang kritis. Kita akan dipaksa kritis, kita dipaksa mikir, gitu kan? Bacalah bacaan-bacaan yang berkualitas. Nah, IQ. Nah, ini IQ menarik. Saya kasih contoh lah. Kalau kita datang ke kondangan, Mas. Datang kebetulan sendiri, enggak dengan pasangan atau enggak dengan keluarga. Enggak enak kan sepi kan? Seringkali kita cari teman. Kita ngobrol sama siapa? Cari yang sudah kenal dengan kita. Astagfirullah, saya bilang secara IQ kapan kita cerdas ya? Kita tidak terlatih membuka pembicaraan. Kita tidak terlatih untuk membangun network baru. Akhirnya kita terbiasa dengan network yang itu ke itu. Di kampus, kalau saya waktu SMA anak rohis, masuk kampus saya akan berteman dengan anak rohis lagi. Jadi cupu kan, gitu kan ya. Kalau di SMA dulu saya anak basket, di kampus saya berteman sama anak basket lagi. Kalau saya masuk UI nih, saya dari SMA mana gitu, SMA 1 misalnya, di kampus saya berteman sama anak SMA 1. Saya anak dari Kabupaten Brebes misalnya, kan ada apa kedekatan namanya, ada kepaguyuban-paguyuban daerah kan. Ketika di kampus saya berkumpul sama anak satu paguyuban lagi, saya bilang, Masya Allah tuh silaturahmi networking kapan meluasnya gitu ya. Jadi IQ ini akan dilatih menurut saya, kalau kita berlatih untuk bergaul di lingkungan-lingkungan yang dia berbeda, di lingkungan-lingkungan yang terdiversifikasi, di lingkungan-lingkungan yang heterogen. Jadi jangan turunkan kecerdasan emosional kita hanya gara-gara kita membiasakan diri dalam comfort zone, dalam lingkungan yang homogen. Itu salah satunya, gitu ya. Nah, SQ ini memang lebih challenging, Mas. SQ ini kan dikatakan cerdas kalau kita tahu tujuan hidup kita dan kita tahu nilai-nilai atau koridor yang menjadi guidance kita mencapai tujuan itu. Nah, perlu kita sadari bahwa spiritual intelligence atau spiritual quotient tidak selalu identik dengan religiositas. Okay. Nah, ini yang kadang-kadang orang salah kaprah. Wah, dia religius, ibadah ritualnya baik, berarti dia spiritual quotientnya tinggi. Not necessarily begitu. Saya berikan contoh yang sederhana begini. Perintah sholat misalnya, itu kan aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya kan? Tegakkanlah sholat, karena sholat yang tegak akan mencegah yang sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, artinya ukuran cerdas secara spiritual bukan sholatnya, tapi result dari sholatnya. Oke, efeknya ya Pak. Iya betul, ketika dia sholat itu dia religius. Tapi ketika dia tetap melakukan yang keji dan mungkar, mohon maaf, ente tidak cerdas secara spiritual. Okay. Karena hidup ente tidak meaningful, sholat ente tidak terjelma menjadi kualitas hidup. Okay. Jadi sederhananya saya katakan orang yang cerdas secara spiritual itu adalah orang yang ibadah-ibadah ritualnya itu terefleksikan dalam quality of life-nya dia. Okay. Gitu. Dan itu gak mungkin dicapai kalau kita gak paham makna dari ibadah kita. Okay. Gitu Mas Rudi. Baik, Bang Arief. Nah ini kita lanjut Bang Arief ke karakter yang ketiga adalah profesional. Yeah. Seperti apa nih Bang Arief? Iya. Yeah. Orang disebut profesional. Nah, saya seneng ngasih contoh yang agak-agak klasik itu dokter, Mas. Dokter itu kan satu profesi yang sangat bangga ya sama profesinya, bilang ini gue ini profesional, gitu kan? Kita lihat dokter. Dokter itu tengah malam nih, ada panggilan pasien darurat. Okay. Itu mau kondisinya kayak apa dia pasti datang, Mas. Gitu kan ya? Itu satu poin profesional. Dokter itu sangat dedicated dengan profesinya. Okay. Jadi saya ingin katakan salah satu ukuran atau ukuran pertama yang paling mendasar dari orang itu profesional adalah dia dedicated dengan track, dengan profesi, dengan tanggung jawab, dengan amanah yang sedang dia emban. Nah, karena banyak juga orang ini memilih itu kayak nggak milih, Mas. Gitu lah ya. Dia milih kuliah masuk UI, ya kan? Asal-asalan. Yeah. Kenapa lu di sini kuliahnya nggak ini ya? Ini pilihan gua ketiga. Leh, bro. Masalah pilihan 1, 2, 3 itu masa lampau, ya kan? Kuat-kuat takdirnya sekarang ente di sini, so dedicated dong, gitu kan ya. Dia di pekerjaan tertentu nih, tapi dia malas-malasan Mas, nggak perform. Kenapa? Iya ini not my dream job gitu. Lah, nggak usah terlalu melankolis deh, gitu kan ya. Pekerjaan apapun itu kan takdirmu. Setelah melalui proses apapun itu takdirmu hari ini. Dedicated. Satu dedicated. Yang kedua orang yang profesional itu kompeten Mas. Gitu. Jadi dia punya kompetensi minimum lah setidaknya untuk profesi atau untuk amanah tersebut. Dan ketika kita sadar kita masih punya kompetensi gap, kompetensi kita di bawah tuntutan, harusnya secara sadar kita melengkapi itu. Gitu loh. Jangan jadikan itu sebagai excuse. Banyak juga orang yang jadikan itu excuse, Mas. Itu emang kelemahan saya. Gimana lagi? Take it or leave it. Alah, saya bilang. Ini balik lagi ke cemen tadi gitu kan. Mempertentangkan lagi. Jadi yang kedua kompeten. Dan kalau kita bicara kompetensi ini, tentu seorang yang profesional tuh gak puas dengan mediocre ya. Dia mencoba standar yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Dan yang ketiga, kalau kita bicara profesional, standarnya adalah continuous learning. Nah ini terkait dengan tadi kompeten. Karena bisa jadi hari ini dengan challenge sekarang kita ukurannya sudah kompeten Mas. Okay. Kita diem nih, business as usual gitu kan ya. Kita lupa lingkungan berubah. Tuntutan profesi itu naik Mas, terus naik. Eh ternyata gapnya sudah sangat tinggi karena kita tidak belajar. Nah ya ibarat gini loh, kita nih SMP nih Mas. SMP dengan challenge soal-soal SMP kita jago. Kita lupa, kita naik kelas kan, kita udah lulus nih jadi SMA, tapi kita gak belajar gitu loh. Dikasih soal SMA, ya kelihatan kita bodoh gitu loh. Itu sering kali terjadi. Dulu manual saya punya dosen ya, ngajar saya nih, mata kuliah, manajemen keuangan. Dulu kita belum pakai LCD ya, masih pakai apa namanya itu, slide itu ya, yang pakai OHP kan gitu ya. Jadi ditulis tangan kan, pakai spidol gitu. Saya ingat banget tuh slide itu, karena ada tanda merah. Itu saya waktu kuliah tuh, tahun 90. Tahun 95 saya jadi asistennya dia. Dia masih ngajar Mas. Karena asisten itu duduk di belakang kan. Waktu dosennya ngajar. Dia nyalain OHP, dia taruh. Saya bilang, Masya Allah udah jafu banget ya. Itu slide yang dia pakai waktu ngajar saya tahun 90. Udah gitu saya jadi koleganya dia. Jadi saya jadi dosen di mata kuliah yang sama. Dia masih ngajar. ketika kita raker ngebahas materi, dia masih pakai slide yang sama. Saya bilang, wah, sangat istiqomah sekali ya, luar biasa gitu kan. Nah, ini orang yang gak continuous learning. Mungkin dia dedicated, buktinya dia tetap ngajar di mata kuliah yang sama. Mungkin dulu dia sangat kompeten, makanya dia dosen senior. Sayang dia tidak continuous learning. Gitu. Jadi tiga saja. Satu dia dedicated, dua dia kompeten, dan yang ketiga dia continuous learning. Itu akan menjamin kita punya profesionalitas yang tinggi. Gitu maksudnya. Memiliki dedikasi, kemudian tadi juga harus mengikuti perkembangan zaman juga, Bang Arif ya. Harus mengupgrade diri lah sesuai dengan kondisi saat ini. Oke, baik. Nah, ini kalau kita bicara profesional, kalau orang mendengar kata-kata profesional selalu berhubungan dengan pekerjaan atau mungkin dengan peran beliau di masyarakat. Tapi bagaimana kalau kita hubungkan dengan Islam atau sebagai Muslim profesional, seperti apa, Bang Arif? Iya, kan begini, sebenarnya tiga hal tadi. Tiga hal tadi, bahwa dia dedicated, bahwa dia kompeten, bahwa dia continuous learning, ini bisa diterapkan untuk sektor apapun, untuk bidang apapun. Contoh, sebelum kita bicara Muslim, ibu rumah tangga. Yuk kita cek. Seringkali ngomong di depannya aja udah gak menggambarkan dia ibu rumah tangga yang profesional, Mas. Kita tanya, mohon maaf Bu, ibu sehari-hari aktivitasnya apa? Iya, saya sih cuma ibu rumah tangga. Gak punya kebanggaan sama profesinya gitu loh. Dosen itu ngajar anak orang, guru itu ngajar anak orang, ibu rumah tangga itu mengajar anak sendiri gitu loh. Jadi ada loh ibu rumah tangga profesional. Siapa dia? Ibu yang dedicated dengan profesinya. Kemudian dia kompeten mendidik anak, itu luar biasa, Mas. Kebetulan saya punya cucu, jadi saya banyak bereksperimen dengan cucu saya. Mengajar anak untuk bicara itu luar biasa. Membuat, mengajar anak supaya punya kebiasaan baik, wah, itu sangat challenging, Mas. Itu kalau gak punya kompetensi, kita bawaannya marah, Mas, sama anak kecil. Masya Allah, ya kan. Ngasih makan itu gak mudah gitu kan. Itu ada kompetensinya. Kemudian continuous learning, jadi orang tua di masa lalu dengan menjadi orang tua dari generasi Z misalnya, akan sangat berbeda, Mas. Jadi kalau saya misalnya dididik oleh ayah saya generasi X, ayah saya kan baby boomers gitu ya, kelahiran tahun 45 ya, pejuang 45 ya gitu ya. Nah, dia mendidik saya nih. Saya contoh nih cara dia mendidik saya kepada anak saya. Wah, anak saya kabur, Mas. Karena anak saya generasi Y kan gitu kan. Jadi saya harus juga continuous learning di sana. Muslim sama. Muslim yang profesional adalah Muslim yang berdedikasi kepada agamanya. Dedicated dia. Kalau bahasa Qur'annya Muslim yang kafa, gitu kan ya. Dia kompeten. Wah, agama ini butuh kompetensi, Mas. Gak usah bicara yang besar-besar, bernegara, berekonomi, itu kan besar ya. Yang kecil saja, sholat saja butuh kompetensi. Betul. Betapa banyak diantara kita yang sholat itu dengan ilmu sholat kita yang dipelajari waktu TPA dulu. Padahal kan bisa jadi sebagai anak kecil menangkap guru ngajarin sholat ada salah-salahnya kan. Salah itu kita rekam terus, Mas. Garbage in, garbage out. Kita lupa, harusnya kita belajar lagi sekarang. Misalnya saya baru saja belajar fikih sholat, ternyata dalam sholat yang jelas-jelas itu ada 22 titik khilafiyah misalnya. Kalau kita tahu, kita kan gak mudah membid'ahkan orang gitu. Ini kan kompetensi kan. Saya seringkali menemukan ada muslim yang baru punya semangat giroh belajar agama, pengetahuannya, kompetensinya terbatas, akhirnya mudah sekali menyalah-nyalahkan orang lain. Ini gak kompeten. Terakhir tadi continuous learning. Islam itu menghadapi tantangan zaman. Gitu kan. Ulama saja berfatwa berubah kan ya dengan perubahan zaman gitu. Maka kita harus terus belajar. Jadi sebenarnya dalam untuk konteks apapun, tadi standar profesional itu menurut hemat saya itu berlaku. Baik, sahabat Edrip, kita break lagi, Bang Arif, kita masih ada berapa sesi lagi. Dan untuk anda sahabat Edrip, jangan ganti channel dulu. Dan saya ajak kembali ingin bergabung di 0822 9789 1044. Kita masih di iDream Radio. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di iDream Radio, Successful Muslim Family, dan saya masih bersama Bang Arif membahas tema kita tadi, menjadi Muslim yang tangguh, cerdas, dan profesional. Sudah dijelaskan semua tiga karakter ini, Bang Arif. Kalau menurut Bang Arif, mana sih yang lebih perlu didahulukan di dalam karakter yang perlu dalam diri kita? Apakah tangguh dulu, cerdas dulu, atau profesional dulu, Bang Arif? Iya, ini yang pertanyaan yang susah-susah gampang, Mas. Karena sebenarnya tiga ini didevelop secara paralel. Tapi memang kalau harus memilih atau yang mana dulu, katakan gini, konteksnya mungkin lebih enak kalau katakan kita sebagai orang tua mendidik anak gitu ya. Yang mana duluan kan, kira-kira gitu. Rasa-rasanya agak berat nih kalau kita ngomong profesional dulu gitu ya. Jadi saya senang sekali tadi menggunakan model tuh kayak rumah. Ya kan? Jadi Muslim itu adalah satu kayak bangunan rumah. Ada pondasi, ada dindingnya, bangunannya gitu, ada atap. selalu bangun rumah nggak mungkin dari atap kan ya. Iya. Nah, pondasi itu apa? Pondasinya adalah tangguh. Okay. Gitu. Kemudian bangunannya ini adalah cerdas, kemudian atapnya ini adalah profesional. Jadi pasti dibangunnya dari bawah. Nah, cuma bukan berarti dia sifatnya intermittent, Mas, discrete gitu ya. Tangguh seret, selesai tangguh, selesai. Proyek membangun ketangguhan gitu kan. Sekarang kita membangun kecerdasan, enggak gitu. Kita bangun tangguh, proses terus berjalan, kita mulai bangun kecerdasan. Kita bangun kecerdasan, kita perkuat, proses terus berjalan, kita bangun kemudian profesional. Kenapa tangguh dan cerdas terus dibangun? Walaupun kita sedang membangun profesional, jangan lupa, kita tidak membangun diri di ruang vakum. Oke. Ketika kita membangun diri, challenge terus terjadi, Mas. Meningkat terus kan gitu ya. Mungkin hari ini kategorinya ketangguhan kita cukup kuat nih. Oke. Dengan tantangan hari ini. Tapi jangan lupa, besok tantangan sudah berubah nih. Kita tidur malam ini nih, bangun besok udah berubah, Mas. Oke. Gitu, jadi harus terus dibangun. Jadi dari ketangguhan dulu, karena orang-orang gini, ketika kita membangun yang lain, Mas, kita membangun kecerdasan, kita membangun apa tadi, profesional, itu kan selalu ada saja possibility kita jatuh. Kita gagal, kita menghadapi gempuran eksternal, kita menghadapi kondisi-kondisi yang unexpected. Nah, saya khawatir kalau kita belum membangun ketangguhan pribadi, kita akan menjadi orang yang terlalu mudah patah. Okay, kita menjadi orang yang terlalu mudah ya nyerah gitu kan ya, galau gitu kan, baper, wah repot gitu ya. Jadi kita bangun dari ketangguhan. Kira-kira gitu. Oke, baik. Bagaimana ini agar ketiga ini seimbang dalam diri kita? Kadang ada orang yang tangguh, cerdas, tapi gak profesional. Ada yang profesional, tangguh, tapi ternyata gak cerdas. Gimana nih Bang Arief agar semuanya ini bisa-bisa seimbang dalam diri kita? Iya. Mungkin lebih gampang pertanyaannya saya jawab kalau saya kasih konteks. Lebih enak mungkin saya kasih konteks anak-anak muda lah, para millennials yang berada di masa transisi dari kampus, katakan begitu, dari sekolah, dunia kampus, ke dunia profesional, pasca kampus gitu ya. Ini lebih enak jawabnya kalau dikasih konteks. Nah, untuk membangun tiga hal ini secara seimbang dan utuh, saran saya, pilihlah lingkungan yang challenging, Mas. Pekerjaan yang challenging dan sebagainya. Jadi jangan justru kita masuk ke comfort zone. Nanti gak terasa nih, gak terasa. Kita jadi jago kandang gitu loh, Mas. Ini mohon maaf contoh nih. Teman-teman, saya kan sering diminta ngisi kegiatan-kegiatan rohis ya. Teman-teman di kampus gitu. Saya selalu bilang, kalian ini jangan dakwah di masjid. Di masjid itu isinya malaikat, saya bilang gitu ya. Jangan diem di musola, keluar. Jangan di comfort zone. Lulus nih, jangan bekerja sama senior, ngumpul sama anak satu kampus gitu kan. Satu kampung gitu kan. Kerja sama kakak. Bukan berarti kita gak berbakti sama keluarga, tapi menurut saya nantilah, kerja sama keluarga itu nanti. Ada waktunya. Ada waktunya. Merantau dulu, keluar dulu, cari tempat yang susah, di mana kita digempur kiri kanan dan dibentuk. Karena menurut saya, kalau anak muda usia 20-an awal masih bikin salah, itu insya Allah lebih mudah diampuni lah, kira-kira gampang-gampang gitu ya. Jadi daripada tersalah pas umur saya, Mas. Gitu ya. Karena ketangguhan, kecerdasan, profesionalitas itu harus diuji. Dan ujiannya di lapangan, tidak bisa di laboratorium, tidak bisa di ruang-ruang pengajian, tidak bisa. Harus di lapangan. Saya pengen sedikit ngasih apa ilustrasi ya. Kalau kita lihat di negara-negara maju, ya, misalnya di Jerman gitu, itu ada satu tradisi, Mas. Anak itu begitu dia lulus SMA, itu nggak boleh lagi tinggal di rumah orang tuanya. Itu automatically dia keluar, Mas. Malu sendiri gitu loh. Mohon maaf ya, di negara kita, orang usia 25, 30 udah lulus kuliah, masih tinggal sama orang tuanya gitu loh. Ya gimana mau diuji ketangguhan, kecerdasan, profesionalitasnya, gitu kan? Nah, ini yang saya pikir harus di ini, anak-anak muda itu harus berani keluar dari comfort zone. Katakanlah kita kerja di satu kantor, ada penugasan. Menurut saya, saat muda itulah pilihlah kerja, ditugaskan di cabang yang paling jauh, yang paling challenging, yang paling susah, cabang yang minus gitu kan. Itu akan melatih kita. Tiga-tiganya dilatih sekaligus gitu. Saya tadi cerita punya anak-anak rumah peradaban gitu ya. Itu saya kasih mereka tugas yang namanya life changing experience, Mas. Untuk melatih tiga ini. Oke. Jadi mereka itu harus keluar negeri. Satu negara, satu orang. Gak boleh rombongan, Mas, paguyuban gitu, gak boleh. Gak boleh dalam konteks ikut conference, ikut apa, gak boleh. Karena ada yang bantuin di sana kan. Satu negara, satu orang. Tidak boleh negara mayoritas muslim. Tidak boleh negara Asia Tenggara. Saya bilang kalau lu ke Singapura ngapain, mendingan lu ke Glodok aja gitu kan, orangnya sama gitu kan. Dan kemudian tidak boleh bawa makanan halal dari sini. Minimal 10 hari. Cari duitnya, cari duit sendiri. Sebelum berangkat kamu harus fundraising. Pulang, Mas, luar biasa. Anak-anak ini berubah jadi anak-anak yang jauh lebih mandiri. Jadi ketiga hal tadi itu terlatih langsung, Mas. sampai di negara tujuan, cari kiblat aja dia bingung kan? Gitu kan? Iya. Kemudian cari makanan halal di mana? Ngomong nggak ngerti. Sebagian besar orang nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Itu dilatih banget. Cerdas nggak dia mengatasi itu kan? Gitu kan? Tangguh nggak dia menghadapi kondisi yang tidak nyaman? Jadi poin saya adalah semuanya bisa dilatih supaya utuh dan seimbang dengan challenges. Jangan bunuh diri kita pelan-pelan dengan masuk ke comfort zone lagi. Kita harus keluar dari comfort zone kita. Okay. Begitu Mas. Okay. Mungkin sedikit Bang Arief, kalau kita lihat kondisi saat sekarang ini dengan berbagai tantangan baik di apa teknologi atau mungkin juga di tantangan Islam sendiri, apa yang perlu kita perkuat? Ketangguhan kita, kecerdasan, atau keprofesionalan kita Bang Arief? Menurut saya tantangan hari ini saking kompleksnya, kan sekarang para pakar menggambarkan challenges itu dengan VUCA. Ya. Satu dia volatile, uncertain, kompleks dan ambigu. Nah, ini kondisi yang dulu nggak ada, Mas, nggak ada. Saya sering kali kasih contoh ekstrim gini kan, saya ini generasi X ya, saya merasakan sejumlah presiden, gitu ya. Saya suka jokes gini. Kenapa di zaman Pak Harto, Orde Baru itu nggak ada lembaga survei? Oke, karena nggak ada berani survei. Pemilunya bukan nggak ada berani, percuma Mas. Pemilunya belum mulai kita udah tahu yang menang siapa kan? Ngapain di survei? Jadi very stable Mas, itu 32 tahun yang sangat stable. Hari ini totally different. Nah, dalam kondisi hari ini menurut saya kita nggak bisa milih. Gitu. Kita butuh muslim yang package-nya lengkap gitu loh. Tiga-tiganya harus ada pada diri seseorang. Tentu plus minusnya tiap orang pasti beda-beda. Tapi basically kita nggak bisa milih. Oh, saya mau develop ketangguhan saja, nggak bisa. Dia tangguh tapi tidak cerdas, agak repot Mas. Mungkin dia tabah menghadapi satu masalah, tapi dia akan mengulang kesalahan yang sama again and again and again. Cerdas saja, tidak tangguh. Mungkin dia cerdas, tapi begitu dia nabrak satu hambatan, dia patah. Mungkin dia tangguh dan cerdas, tapi dia tidak profesional. Dia akan susah untuk mencapai level yang paling tinggi dalam karirnya. Padahal untuk berpengaruh, kan muslim itu harus menjadi influencer. Untuk berpengaruh itu kita menjadi top of the top Mas, dalam track karir kita masing-masing. Nah kalau kita tidak profesional kita akan susah. Jadi menurut hemat saya di era ini kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Harus satu-satunya semuanya. Pilihan membangun Muslim yang total package tadi. Tangguh, cerdas, profesional. Nggak bisa setengah-setengah. Nggak bisa. Oke, baik kita break lagi sejenak sahabat ini. Kita akan kembali untuk ada sesaat lagi. Baik, terima kasih untuk sahabat iDream masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation. Dan kita sudah di sesi terakhir nih Bang Arief, gak berasa ya. Tiga karakter kita bisa kupas satu setengah jam. Hebat sekali. Kuliah 100 semester. Tapi apa-apa, ini juga mungkin bisa menjadi poin-poin juga untuk sahabat iDream untuk bisa menjadi muslim yang tangguh, cerdas, dan profesional. Tapi sebelum kita closing, mungkin ada tips atau mungkin juga kesimpulan dan closing statement untuk pemuda-pemuda, anak-anak muda yang ingin menjadi muslim tangguh, cerdas, dan profesional. Iya, saya ingin mulai dari satu statement yang simple, mungkin pernah saya sampaikan juga di apa namanya episode-episode sebelumnya. Simpelnya begini, jangan pernah kita ribut dan mencoba mengubah sesuatu yang di luar kontrol. Ya, lingkungan luar itu, eksternal itu di luar kontrol. Dia VUCA, dia volatile, dia uncertain, kompleks, kemudian juga ambigu. Itu lingkungan hari ini. Beberapa orang pakar, Prof. Reynald misalnya menyebutnya kondisi yang disruptif. Gitu ya, sudahlah, itu realitanya. So, kontrollah apa yang bisa dikontrol, diri kita. Kalau kondisinya begitu turbulensi seperti itu, maka yang harus diperkuat, diperkokoh itu kita. Pribadi kita sebagai muslim. Tadi, bangunlah karakter tangguh, cerdas, profesional. Tujuannya satu, supaya kita tuh menjadi, gampangnya kalau pakai bahasa yang agak besar, menjadi pelaku sejarah gitu loh. Gitu ya. Minimal pelaku sejarah untuk hidup kita sendiri. Gitu ya. Sehingga hidup kita tidak dikendalikan orang lain, kita punya internal locus of control, dan akhirnya kita bisa memberikan pengaruh positif bagi lingkungan kita. Sekali lagi, kita tidak punya kemewahan buat memilih. Tiga karakter tadi adalah pilihan satu-satunya, dan dia harus kita bangun secara perlahan, day by day, lewat sebuah proses yang sama sekali tidak instan. Tapi yakinlah, kesulitan dan tantangan kita membangun tiga hal itu payoff-nya nanti kita akan happy karena kita merasa hidup kita jauh lebih mudah dan jauh lebih membahagiakan. Demikian Mas. Baik, terima kasih Mas Bang Arief sudah bersama kita hari Sama-sama. Ini sudah membahas materi yang mungkin juga sangat bermanfaat untuk sahabat tadi, terutama juga buat pemuda-pemuda muslim yang menjadi tangguh, cerdas, dan juga profesional. Baik. Sahabat tadi, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kita hari ini di Inspirasi Keluarga untuk edisi iDream Motivation. Sudah panjang lebar kita bahas bersama Bang Arief tadi bagaimana menjadi muslim yang tangguh, cerdas, dan profesional. Sudah ada formula-formulanya tadi yang dibagi oleh Bang Arief. Semoga bisa diterapkan terapkan ya dalam kehidupan sehari. Saya mencatat tadi dari perkataan Bang Arief di sesi terakhir bahwa kita menjadi pelaku sejarah, jangan hanya menjadi penikmat sejarah nantinya, sahabat ITM. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 IMA Dream Radio, dan juga untuk Anda yang mendengarkan live streaming di www.idreamradio.id. Saya Rudi Saputra, mewakil kerabat kerja yang bertugas, suami dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.